Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah engkau tunda untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah engkau tunda keinginan Anda untuk bertaubat. Karena kematianmu sudah pasti dekat. Rata-rata manusia terkena penyakit tu'udul amal wa taswif, panjang angan-angan dan suka menunda-nunda. Panjang angan-angan membuahkan satu hal yang sangat berbahaya, yaitu mengikuti hawa nafsu dan suka menunda-nunda, akhirnya menyia-nyiakan waktu. Dan itu biang utama kehancuran manusia. Kalau sudah menyia-nyiakan waktu dan mengikuti hawa nafsu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Janganlah engkau taati orang yang saya lalaikan hatinya dari zikir kepadaku, mengingat kepadaku, dan mengikuti hawa nafsu, dan urusannya pasti akan berantakan dan kacau balau. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang muttaqin dengan sifat tergesa-gesa, dengan sifat bergegas menuju kepada pengampunan dan kebaikan, dan pantang menunda-nunda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّةٍ لِّلْمُتَّقِينَ. Bergegaslah kalian ke dalam pengampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang muttaqin. Siapa mereka? الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Mereka yang selalu infak dalam keadaan lapang dan sempit. Dalam keadaan kaya, infak. Dalam keadaan miskin, tetap infak. Istimewa memang. Karena surga mereka juga sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluas langit dan bumi yang dikatakan oleh Imam Fakhrur Razi, itu untuk satu orang. Setelah alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhimina al-ghayza, mampu menahan dendam, mengendalikan diri, karena memang orang kuat, kata Rasulullah, bukan yang pintar banting, pintar bergulat, tetapi asyadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang mampu mengendalikan diri saat marah. Wal kadhimina al-ghayza wal'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Semua orang kesulitan untuk minta maaf, tetapi lebih sulit lagi ketika memberikan maaf. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala juga berikan satu yang istimewa, yaitu surga yang luasnya selangit yang dan sebumi. Wal'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kenapa Allah mengakhiri dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin? Karena ihsan itu ada dua. Ihsan kepada Allah, menyembah seakan-akan melihatnya, kalau tidak ketahuilah Allah memantau dan melihat kita. Dan ihsan kepada manusia dengan perbuatan kebaikan apapun, dan itu puncaknya tiga cukup. Apa itu? Infak dalam keadaan infak. Kemudian yang kedua, mampu mengendalikan diri dan bisa memaafkan orang lain. Sudah cukup dianggap baik di tengah masyarakat. Ya? Mu'amalah, biarpun orang ibadahnya pas-pasan, biarpun sekarang ini berbagai macam kebaikan itu tidak banyak, tapi orang itu infaknya lancar, mengendalikan dirinya bisa, memaafkan orang juga bisa. Subhanallah, sudah pasti akan dikatakan orang itu baik. Selanjutnya, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Ciri muttaqin tidak pantang menunda, tidak pantang untuk mencoba besok dan besok, bahkan segera saat dia melakukan dosa, mengotori dirinya dengan berbagai macam dosa, maksiat, atau mendzaliminya dengan berbagai macam pelanggaran, maka dia beristighfar kepada Allah, ingat Allah, karena dia faham tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya, ini adalah sifat seorang mukmin muttaqin. Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus melakukan sesuatu yang salah dan dia sadar itu salah, bahkan cepat dihentikan. Maka di antara sekian cara kita untuk bertaubat adalah jangan kau remehkan dosa sekecil apapun, kita harus bahkan harus anggap besar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita harus terus-menerus dalam keadaan istighfar kepada Allah. Lalu yang berikutnya, jangan terang-terangan melakukan maksiat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati mu'afin illal mujahirun, setiap umatku pasti akan dimaafkan Allah, kecuali yang melakukan maksiat terang-terangan. Selanjutnya, ikuti keburukan dengan kebaikan. Wa'adbi'is sayyiatil hasanati tamhuha. Ikutilah setiap keburukan, kemaksiatan, pelanggaran dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan-ketaatan. InsyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Yang tidak kalah pentingnya juga, jangan tinggalkan orang soleh walaupun Anda belum bisa menjadi orang soleh. Jangan tinggalkan ulama walaupun Anda belum bisa seperti mereka. Karena minimal mereka bisa mengendalikan, mereka bisa menghalau. Minimal kita tidak akan kejebur ke dalam pelanggaran dengan mudah karena kita dekat dengan orang-orang soleh. Bayangkan jangankan kita, anjing aja menjadi mulia karena bersahabat dengan Ashabul Kahfi. Bahkan namanya terukir indah di dalam Suratul Kahfi. Berkat dia bermuamalah, berteman dan bersanding dengan orang-orang soleh. Yang juga tidak kalah pentingnya, jangan menunda-nunda taubat. Sekarang kita tidak tahu. Apalagi, innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan terus menerima taubat seorang hambanya selagi nyawanya tidak ditenggorokan. Dan juga jangan hampirkan di dalam benak kita putus asa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah mengotori dirinya dengan perbuatan maksiat, jangan putus asa terhadap rahmatku. Inilah sifat seorang muttaqin, karakter mendasar seorang muttaqin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita terus sampai akhir hayat bisa memegang ketakwaan. Dan ketakwaan itu asas dari segala sesuatu. Innallaha ma'al ladzina taqau. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Ya, dan ini merupakan suatu hal yang tidak bisa didapat dengan cara-cara yang lainnya. Dan bahkan puncak dari 10 keagamaan, prestasi keagamaan, akhirnya adalah bertakwa. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. واستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.